Inginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Mungkin kau diri ini dapat merubah bunyi yang memutih menjadi permadani seperti cinta yang kau ucap. Insan sepertimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Farina Indra, Mas Fendi. Fendi Pak, dalam senyum dong. Insan sepertimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku buka untuk menyintaimu. Adela, cumi-cumi out here. Ya, goyang dong. sang sepertimu, seanggun